الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله رحمكم الله الحمد لله kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala taufik dan hanya dengan hidayahnya segala amalan-amalan saleh dipermudah dan diringankan untuk kita. Karena itu tidak akan mudah jika tidak dimudahkan oleh Allah. Ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar, tunjukkan padaku amalan yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasul katakan, faqad sa'alta an 'adzim, kamu telah tanya perkara besar, perkara berat. Wa innahu layasir 'ala man yassarahu Allahu lah, tapi itu menjadi mudah bagi yang Allah mudahkan untuknya. Kita baru menunaikan salatul fajr berjamaah, yang itu sendiri punya keutamaan yang begitu besar. Di mana Rasulullah SAW yubashir, menyampaikan busra, kabar gembiranya, bashir al-masyain fi dhulumat bin nuristam yawm al-qiyamah, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang jalan dalam kegelapan, gelapnya subuh, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di yaumul qiyamah kelak, di hari yang sangat menakutkan, sangat gelap, tidak ada yang menerangi mereka kecuali amalan mereka yang soleh. Di hari munafiqin Allah katakan tentang mereka, dzaruna naqtabis min nurikum, biarkan kami ambil sebagian dari cahaya kalian ini. Salat subuh pula Rasulullah sebutkan, man shallal fajra fi jamaah fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu fi zimmatih, yang salat subuh berjamaah maka dia dalam zimmatullah, dia dalam perlindungan Allah, maka jangan sekali-kali Allah cari kalian dalam perlindungannya. Artinya Allah jamin yang usai sholat subuh berjamaah, Allah menjaga dan melindungi dia dari berbagai kejelekan. Dia telah telah masuk dalam perlindungan Allah. Kalau sudah Allah lindungi, jangan sekali-kali Allah mencari kalian dalam perlindungannya. Karena Allah sangat murka. Manusia saja yang kecil dan hina, kalau sudah memberi jaminan, dia gak ingin ada yang berani merusak perlindungannya. Dan misalnya saja, karena dia penguasa di daerah itu, misalnya, dia katakan kepada teman dekatnya atau siapa, kamu dalam perlindungan saya yang jamin. Dia menjadi membekengi atau maka dia gak ingin ada orang menyakiti orang yang dia lindungi. Kok kemudian ada yang berani malak, dia berani menyakiti, memukul, dia sangat marah. Dia sudah melindungi, akan dicari siapa yang menyakiti kamu. Tunjukkan di mana dia akan balas dan akan dia hukum. Itu manusia. Ini Rabbul Alamin. Jangan sekali-kali akan Allah cari kalian yang berani mengganggu, menyakiti orang yang telah sholat subuh berjamaah dalam perlindungan Allah. Menyakiti dia berarti berhadapan dengan Rabbul Alamin. Sholat subuh pula Allah katakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dipersaksikan oleh para malaikah alaihimussalam. Rasulullah sebutkan, ya ta'aqabun fikum malaika billayl malaikatun binnahar. Wajtami'un fi salatil fajr wa salatil asr. Faqalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Para malaikat itu bergantian menjaga amalan kalian, mencatat dan melaporkannya kepada Allah. Mereka, malaikat pagi dan malaikat petang. Waktu pergantian mereka adalah subuh dan asar. Di waktu subuh, malaikat yang sepanjang malam bersama kalian naik untuk melapor kepada Allah. Malaikat pagi turun. Di waktu asar, malaikat yang sepanjang pagi bersama kalian naik lapor kepada Allah. Malaikat malam turun. Maka sesama mereka, para malaikat saling memuji. Mukminin yang mereka jumpai sholat berjamaah. Ini orang-orang masya Allah. Kita datang, mereka sholat. Kita pergi, meninggalkan mereka, mereka sholat berjamaah. Karena yang pagi datang di waktu subuh sedang sholat berjamaah. Mereka pergi meninggalkan asar, sholat berjamaah. Yang malam datang asar, berjamaah. Pergi subuh, berjamaah. Dan itu pula yang mereka laporkan kepada Allah. Ya Allah, fulan, fulan, fulan, fulan. Masya Allah. Kami datangi mereka sholat berjamaah. Kami tinggalkan mereka sedang sholat. Masing-masingnya disanjung oleh para malaikah alaihimussalam. Berarti menuntut untuk kita selalu membenahi ibadah sholat kita. Karena itu akan dilaporkan kepada Allah. Agar itu menjadi sholat yang terbaik. Ketika kita sadar itu dilaporkan kepada Allah. Kita berusaha sekhusyuk mungkin. Seikhlas mungkin. Dan itu pula mempererat cinta antara mukminin dengan para malaikah. Karena mereka memuji mukminin. Karena mereka melaporkan kebaikan kepada Rabbul Alamin. Kebaikan amalan yang dilakukan oleh mukminin yang menambah iman kita dan kecintaan kita kepada para malaikatullah. Salam. Yang kedua, ikhwani, barakallahu fikum. Zikrullah. Zikrullah. Amalan besar. Amalan penting bagi seorang mukmin. Allah sebutkan alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang kalbunya tuma'nina dengan zikrullah. Dan ketahui dengan zikrullah itulah kalbu itu akan tuma'nina. Tenang. Bahagia. Dan ketika Allah sebutkan sekian bentuk rentetan amalan-amalan soleh, yang Allah janjikan kepada mereka, termasuk وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, yang banyak berzikir pada Allah, dari laki maupun wanita. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala besar di sisinya. Di dalam sunnah banyak walhamdulillah wirid zikir yang diajarkan kepada kita oleh Rasul SAW. Dari zikir-zikir aqibah salawat maupun azkarul yawm wal laylah untuk dibaca. Doa pagi, doa petang. Salah satu yang Rasul SAW sampaikan dalam perkara ini man qala hina asbaha Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, di pagi ini kenikmatan apapun yang aku dapati atau didapati oleh setiap hambamu, semua itu hanya darimu. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, bagimu asyukur. Man qala hina asbah faqad adda syukra yaumih. Yang membaca itu maka teranggap telah bersyukur di harinya. Hadis dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Begitu pula nanti di petang hari, di sore hari, selesai asar, Allahumma ma amsa bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru. Kenikmatan Allah kita tahu la tu'ad wa la tuhsa, begitu banyak, tidak bisa kita menghitungnya. Dan bagaimana mungkin kita bisa bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang begitu banyak. Bahkan seperti kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana kamu bisa bersyukur, kapan kamu bisa teranggap bersyukur, kalaupun kamu bersyukur, seandainya syukurmu itu mencukupi semua kenikmatan Allah, kamu bersyukur itu pun taufik dari Allah menuntut untuk kamu bersyukur lagi kepada Allah. Hanya saja dengan sunnah dipermudah dengan mengucapkan doa yang ringkas. Tidak panjang, subhanallah. Beberapa potong kalimat. Ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi wa min wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru. Sudah teranggap bersyukur di hari itu. Walhamdulillah. Qad adda syukra yaumi. Yang kedua, ayatan min akhir surat al-Baqarah. Dua ayat. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ila akhir al-ayat. Fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Rasulullah SAW katakan, man qara'ahuma kafatahu. Yang membacanya akan mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Sebagian ulama hadis sebutkan mencukupi dari kejahatan sihir. Dilindungi dia dengan dua ayat ini. Yang lain bilang mencukupi dia dari segala bentuk kejahatan yang mungkin mengintai dirinya, marah bahaya. Yang lain bilang mencukupi dia dari zikirnya yang lain. Kalau seandainya hanya itu yang dia baca, mencukupi. ini kita dalam keadaan masing-masing tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Banyak macam kejahatan dan orang-orang jahat atau makhluk-makhluk jahat, syaitan, jin atau yang lain. Kamu terlindungi, kamu terjaga, tercukupi dengan dua ayat ini. Dan itu dibaca di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wuduan wa asyia bil wudui wal asal, yang para ulama sebutkan al wudu awalul yaum wa huwa ma ba'da salatil fajr, awal hari yaitu usai salat subuh. Asal atau asyi, akhirul yaum, di akhir penghujung hari, dimulai dari usai salat asar. Ini dua ujungnya, awal hari dan akhir hari. Awal sebelum terbit matahari, akhir sebelum tenggelamnya matahari. Kamu terus dalam penjagaan Allah. Sampai pagi sampai asar nanti. Dalam perlindungannya asar, kamu terus dalam perlindungannya sampai subuh lagi. Wahalum majarro. Seterusnya demikian. Maka biasakan untuk kita membacanya, biasakan untuk kita mengamalkannya tiap waktu, subuh, asar, asar, subuh, setelah kamu baca zikir-zikir sholat yang ma'ruf. Kalau sesuatu itu menjadi kebiasaan, kamu harus mengamalkannya. Jika itu terlewat, kamu akan merasa canggung dan tidak enak. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Karena menjadi kebiasaan dan rutinitas yang harus kamu lakukan. Dan seperti yang dinasihatkan oleh para ulama, sebelum kamu lakukan segala aktivitasmu, sesibuk apapun kamu, kamu punya schedule padat hari itu, punya ini, punya kegiatan itu, sesibuk apapun, kamu mau murojaah, mau setoran hifdz, mau durus, mau buka halaqah, mau apapun, sebelum memulai semua itu, paling tidaknya telah tercukupi zikirmu dengan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Kata-kata. Karena waktunya telah ditentukan oleh Allah. Ada zikir yang memang harus dibaca di waktu itu. Ada zikir yang mungkin bisa kamu baca di setiap waktu. Waktunya bebas, lepas. Tapi ini waktu yang dibatasi oleh Allah SWT. Al-wudu wal-asal atau wuduan wa-asyia. Dan itu seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim Rahimullah, kami selalu melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seusai subuh duduk berzikir lama. Ketika kami tanya beliau, kenapa antum demikian? Kata beliau, hadza ghudai. Ini sarapanku. Makan pertamaku, jika aku meninggalkannya, aku akan lemah. Sepanjang hari, aku akan lemas dan malas. Banyak terkuatkan seorang mukmin, banyak terbantu dengan zikrullah. Dalam menghadapi banyak permasalahan, kalbu kita harus kuat, terjaga, dan yang menguatkannya zikrullah. Kalau tidak yasda kama yasdaul hadid, bisa berkarat, rapuh dan rusak. Alhamdulillah, layaknya besi berkarat, rapuh, hancur. Qalbu pun demikian. Makanya Allah sebutkan tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Qalbu itu hanya bisa tumakninah, bisa kuat, bisa tenang dengan zikrullah. Maka biasakan selalu membacanya. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, untuk membacanya seusai sholat subuh, seusai sholat asar, sehingga mereka selalu dalam perlindungan dan kebaikan di harinya. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.